Menempatkan engkau di posisi yang paling belakang dalam kehidupan kami. Tapi saat ini Tuhan, lihatlah kami generasimu Tuhan. Kami ingin membuat sebuah komitmen yang baru Tuhan, bahwa kami ingin menempatkan engkau di posisi tertinggi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berada di posisi nomor satu dalam kehidupan kami Tuhan, melebihi segala hal yang penting dalam kehidupan kami ya Bapa. Hanya kalah satu, doa kami Tuhan, tinggikanlah dirimu, tinggikanlah dirimu.